Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi rabb wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan materi bahasan tentang tarbiyatul aulad fil Islam, mendidik anak dalam Islam, dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Qala al-musannif hafizahullahu taala, dakhala Zakaria, tentang Zakaria itu ada dua qiraah, ada yang memakai hamzah Zakaria dan ada yang tanpa hamzah Zakaria. Takhala Zakaria'u, Zakaria masuk menemui Maryam alaihi salam. Lalu Zakaria menjumpai di tempat Maryam, di kamar tempat Maryam tinggal terdapat rizki. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama tafsir adalah buah-buahan musim panas, padahal ketika itu musim dingin. Buah-buahan yang hanya ada di musim dingin, padahal ketika itu musim panas. Sehingga fasa'alaha Zakaria, ini penulis enggak konsisten ya atau salah cetak. Jadi di atas memakai hamzah Zakaria dan bawahnya tanpa hamzah. Boleh jadi salah cetak, boleh jadi penulis tidak konsisten dengan penulisan Zakaria yang mau dia pakai. Lantas Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, anna maknanya min aina, dari manakah laki hada, engkau mendapatkan ini. Qalat, Maryam mengatakan, itu dari sisi Allah, karena Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa hitungan. Maka ayat ini adalah di antara dalil karamatul awliya. Seorang muslim mengimani adanya karamah, yaitu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang saleh. Adanya buah-buahan di musim, buah-buahan khas musim panas, padahal ketika itu musim dingin dan sebaliknya. Bahkan kata Ibnu Taimin ketika ditafsir beliau untuk surat Ali Imran, bahkan seandainya buah-buahan musim panas di musim panas itu juga sudah satu hal yang luar biasa. Karena Maryam enggak kemana-mana. Maryam enggak kemana-mana, dia cuma ada di kamar itu saja. Dan tidak ada yang masuk di, yang bisa masuk, dan tidak ada yang masuk di tempat tinggalnya Maryam kecuali Zakaria. Maka seandainya yang ada adalah buah-buahan musim panas di musim panas, itu pun sudah kejadian aneh dan luar biasa. Wa inda idzin, dan pada saat itu Zakaria berdoa meminta kepada Rabbnya yang telah memberikan rezeki kepada Maryam agar Allah memberikan rezeki kepadanya, itu kepada Zakaria. Karena zat yang mana memberikan nikmat kepada Maryam dengan rezeki tanpa hisab, tentu dia maha kuasa untuk memberikan nikmat kepadaku dengan anak, meskipun aku sudah sepuh, meskipun tulang-tulangku sudah lemah, meskipun kepalaku sudah menyala syaiba uban. Maka Allah maha kuasa untuk memberikan rizki kepadaku berupa anak. Wabil waladi saleh, dan dengan anak yang saleh. Maka di sana da'a Zakaria Rabbah. Maka bertitik tolak dari hal itu, Zakaria berdoa meminta kepada Rabbnya. Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu dzurriatan, keturunan thayyibatan yang baik. innaka sami'u du'a, si engkau adalah zat yang mendengar doa. Yang dimaksud dengan mendengar doa adalah mendengar doa lantas mengabulkannya. Maka mendengar dalam ayat ini maknanya istajabah, mengabulkan, merespon setelah mendengar. Ya, maka sami'a dalam bahasa Arab memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah mendengar dalam artian menangkap hal-hal yang bisa didengar. Menangkap hal-hal yang bisa didengar. Kemudian makna yang kedua adalah sebagaimana dalam ayat ini, merespon setelah menangkap apa yang bisa didengar. Kemudian dhuriyatan thayyibah, keturunan yang baik, kalau ditafsir Syekh Muslimin untuk surat Ali Imran, ini mencakup dua hal, yaitu anak keturunan yang baik secara fisik, fisiknya baik, sempurna, sehat, normal. Kemudian yang kedua adalah dhuriyatan thayyibah, thayyibah secara maknawi. Thayyibah secara maknawi artinya ya jadi anak yang baik, yang soleh, yang berbakti dan seterusnya. Ya, maka itu yang dimaksud dengan dhuriyatan thayyibah. Fahakadha yata'ata al-fadlu, maka demikianlah datanglah al-fadlu keistimewaan min wara'i, dibalik mujalasati salihin, duduk dengan orang-orang yang saleh. Maka Zakaria termotivasi dan berdoa meminta kepada Rabbnya tatkala dia melihat rizki yang al-ghazir yang banyak, ya tadafak yang bercurah-curah kepada Maryam alaihi salam. Maka Zakaria alaihi salam berdoa, dan di antara doa Zakaria sebagaimana di ayat yang lain, yaitu tepatnya di Al-Anbiya 89, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku sendiri, karena dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Maka di antara faedah dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 37-38, kata penulis adalah di sini kita jumpai contoh manfaat gaul dengan orang soleh. Di antara manfaat gaul dengan orang soleh, termotivasi. Termotivasi dalam kebaikan. Di antara manfaat gaul dengan orang soleh sebagaimana dalam ayat ini adalah orang soleh itu jadi sebab kita tidak berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap anugerah Allah, membuka pintu harapan. Wahahuna, dan di sini Zakaria alaihi salam mengajari kita adab dalam berdoa. Fa'awwaluha, maka adab yang pertama yang bisa kita ambil dari Zakaria ada dari surat Maryam ayat yang ketiga. Ingatlah ketika Zakaria menyuruh Tuhannya nidaan khafiyah dengan seruan yang lirih. Asara Zakaria, umaka Zakaria bersuara lirih saat berdoa. Wahakadah, dan demikianlah sepatutnya al-akhlab yang dominan dalam masalah doa, yaitu dengan suara yang lirih. Sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-55, Uda'u Rabbakum, hendaklah kalian berdoa meminta pada Rabb kalian tadarru'an, dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dan suara yang lirih, innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa dalam berbagai macam bentuknya, dan di antara bentuknya adalah teriak-teriak saat berdoa. Maka bisa kita katakan dari sini, kita katakan bahasanya hukum asal doa itu adalah sir, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau doa tersebut diucapkan dengan suara yang keras. Semacam doanya khatib di atas mimbar dan yang lain. Kemudian yang kedua adab doa yang kedua adalah menampakkan kelemahan dan kehinaan di hadapan Sang Pencipta dan pelindungnya. Zakaria berdoa, "Ya Allah, sungguh telah lemah tulang-tulangku dan ya Allah, kepalaku telah menyala, yaitu telah banyak tumbuh dan muncul uban." Kemudian yang ketiga, tawasul kepada Allah dengan kebaikan Allah yang telah dahulu didapatkannya. Zakaria berdoa, "Walan akum bidu'aika rabbi syakiyya." Wahai Rabbku, aku belum pernah syakiyya, belum pernah kecewa saat aku berdoa meminta kepadamu. Karena engkau selalu mengabulkan doa-doaku. Ayya Rabbi, wahai Rabbku, engkau zat yang maha pemurah, jawadun pemurah. Engkau tidak pernah menjadikan aku syakiyya, kecewa birati karena ditolaknya doa wahirman dan tercegah dari mendapatkan doa. Karena segala sesuatu yang kumintakan kepadamu, engkau berikan kepadaku. Artinya, wa kullama da'utuka, dan setiap kali aku berdoa kepadamu, faqad ajabtani, engkau kabulkan. Oleh karena itu, maka ya Allah, janganlah engkau cegah aku, wahai zat yang memiliki karunia, wahai zat yang memiliki kebaikan, jangan cegah diriku dari karunia dan kebaikanmu. Kemudian yang keempat, ada doa yang keempat dari doanya Zakaria adalah bayana Allah. Zakaria menjelaskan ilah sebab kenapa memohon kepada Allah, wa audhaha, dan menjelaskan, dan ini adalah alasan yang syar'i, yang alasan tersebut memiliki wajahun mahmudun, sisi yang terpuji. Dan alasan yang disampaikan oleh Zakaria di surat Maryam ayat yang kelima, wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kerabatku setelah di belakangku, yaitu setelah aku meninggal dunia. Artinya, khiftu min aqaribi, aku mengkhawatirkan dari kerabatku, mengkhawatirkan kerabatku dan asobahku, yaitu keluargaku. Aku khawatir mereka tidak bisa menegakkan agama setelah aku wafat. Mereka tidak menegakkan perintahmu. Maka ya Allah, aku ingin, ya Rabbi wa ya Rabbku, walian min duriyati. Adanya pemimpin dari keturunanku yang mewarisi ilmu dan kemenabianku, kemudian menegakkan di tengah-tengah kaumku keadilan dan kebaikan, menegakkan perintahmu dan memperhatikan batasan dan aturan-aturanmu. Kemudian yang kelima, Zakaria menjelaskan keadaan istrinya kepada Allah dengan mengatakan, wa kanat imra'ati 'aqira. Wahai Rabbku, istriku itu mandul. Artinya, dan istriku meskipun dia mandul, namun aku tidak putus asa abadan sama sekali dari kasih sayangmu. Aku tidak berputus asa abadan sama sekali min rawahika, dari kasih sayangmu. Kemudian yang keenam, Zakaria tidaklah meminta anak, memohon anak untuk berbangga-bangga dengan anak, wa iftikhar, dan berbangga-bangga, wa ta'ali, dan merasa tinggi di atas orang lain, walalil asyari, bukan karena kesombongan, wal batari, kesombongan, wal kibri, dan kesombongan, ketiganya artinya sombong, wal ghuru, dan bukan karena ghuru, karena pongah dan terkecoh. Akan tetapi Zakaria meminta anak kepada Allah, berdoa minta anak kepada Allah dengan alasan sebagaimana yang dikatakan oleh Zakaria, yarithuni wa yarithu min ahli Ya'qub, bisa menjadi ahli warisku dan ahli waris keluarga Ya'qub. Dan Zakaria tidak meminta anak yang jahat, anak yang jelek, namun Zakaria mengatakan, wa ja'alhu rabbi radhiya, dan jadikalah anak tersebut, wahai Rabbku, anak yang diridai dan disukai. Fahina idan, maka saat itu muncullah satu doa yang baik, tidak ada padanya dosa dan memutuskan kekerabatan. Muncullah doa ini yang baik dari seorang nabi yang bertakwa, yang khusyuk kepada Allah, berdoa dengan doa orang yang rohban berharap, warohban dan cemas dan khawatir. Berdoa meminta kepada Allah dalam keadaan mutadhalilan, menghinakan diri, mungkasiran, menghinakan diri. Berdoa minta kepada Tuhannya, meminta kebaikan keturunan. Yada'uh, berdoa meminta kepadanya, kai supaya agama itu tegak dan firman-firman Allah itu tinggi. Jadi dia berdoa kepada Allah mutawassilan dengan tawassul, menyebutkan kebaikan Allah yang terdahulu didapatkan oleh Zakaria. Fahariyun, maka selayaknya bimisli hati dakwati doa semacam ini layak antujab, untuk dikabulkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima amal dan doa dari orang-orang yang bertakwa dalam amal dan doanya. Ya, waqala rabbukum, rabb kalian berseru, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah 186, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, maka katakanlah, maka asli aku itu dekat, aku mengkabulkan doa orang yang berdoa, yang jika dia berdoa kepadaku. Maka dari dua ayat ini menunjukkan bahasanya al-afdal adalah berdoa langsung minta kepada Allah. Ini lebih baik daripada minta kepada orang lain untuk didoakan. Lebih baik daripada minta kepada manusia untuk didoakan. Karena doa langsung kepada Allah tanpa tanpa minta orang lain untuk mendoakan, itulah yang Allah perintahkan. Uda'uni, berdoalah kalian kepadaku. Allah tidak mengatakan mintalah kepada orang soleh agar dia berdoa memintakan kepadaku. Jika mereka bertanya kepadaku, maka katakan aku dekat. Ya, aku kabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani, jika dia doa minta ni kepadaku. Fa ujibat, maka dikabulkanlah doanya Zakaria alaihi salam, dan diberikan kepadanya lebih baik daripada apa yang diminta, lebih baik apa yang diminta, dan lebih banyak daripada apa yang diminta. Allah Ta'ala berfirman, wahai Zakaria, sesungguhnya kami berikan kabar kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, dan kami tidaklah menjadikan lahu bagi Yahya min qablu, sebelumnya ada satu manusia yang semisal Yahya. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Yahya al-hukma, kenabian sabiya, ketika masih belia. Wa hananan, seorang anak yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Miladunna, dari sisi kami. Wa zakatan, dan anak yang suci. Wa kana taqiyya, dan dia adalah anak yang bertakwa. Artinya kami jadikan Zakaria adalah kami jadikan Yahya seorang anak yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang serta kesucian. Al-hanan maknanya al-mahabah, cinta, wasyafaqah dan sayang. Sayang kepada kedua orang tuanya dan sayang kepada sesama orang yang beriman. Az-zakah disini artinya suci dari dosa dan dosa. Waz-zakah kadalika, dan makna yang lain dari az-zakah adalah amal saleh. Wakana taqiyan, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Kata Ibn Kathir, tahura, dia suci, sehingga falam ya'mal bidhambin, sehingga dia tidak pernah melakukan dosa. Wa idhafatan ila dhalik, ditambah di samping sifat di atas, Allah katakan tentang Yahya, wa baron biwalidayhi, dia sangat berbakti pada dua orang tuanya. Walam yakun jabaran, bukalah orang yang sombong, asyian, durhaka. Wa aidan, dan Allah katakan, dan keselamatan untuknya pada hari dia dilahirkan dan hari dia mati, dan hari dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Maka demikianlah karunia Allah, demikianlah nikmat Allah. Dan dengan semisal ini dikabulkanlah doa orang-orang yang bertakwa. Falyakil dzalikal alimun, maka hendaklah orang-orang yang mengerti, memahami hal ini, dan hendaklah ini dipahami oleh al-muttaqun, oleh orang-orang yang bertakwa. Waliyadzakkara dzalika al-abidun, dan diingat oleh orang-orang yang rajin beribadah. Dan kita lihat di sini Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang nabi, maka ini dalil bahasanya nabi itu meminta dan tidak dimintai, berdoa dan bukan menjadi sasaran untuk dimintai permohonan. Namun bahkan dialah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika nabi itu berdoa dan minta kepada Allah, maka bagaimanakah dengan manusia yang levelnya tidak ada bandingnya ini, jika dibandingkan dengan seorang nabi. Maka jika seorang nabi, maka jika nabi itu berdoa minta kepada Allah, maka layakkah manusia minta-minta, memohon, berharap, berdoa kepadanya, apalagi dia telah wafat. Ya, kemudian tentang kisah tentang anak atau remaja yang luar biasa menjadikan keteladanan dalam Al-Quran. Kisah yang lain adalah fityatun akharuna, anak-anak muda yang lain yang beriman dengan Rab mereka, maka Allah berikan tambahan kepada mereka hidayah dan ilmu. Itulah pemuda Ashabul Kahfi. Maka kemarin telah kita bahas pemuda Yahya, kemudian Yusuf, kemudian Ismail, kemudian pemuda Ibrahim. Maka selanjutnya adalah pemuda Ashabul Kahfi. Innam fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka itulah Ashabul Kahfi, fityatun anak-anak muda, anak-anak remaja yang beriman pada Rabb mereka, lalu kami tambahkan hidayah kepada mereka. Baik, inilah anak-anak muda yang mereka jumpai masyarakatnya di atas kesesatan, lantas mereka enggan untuk berjalan di dalam kesesatan, dan mereka memutuskan diri untuk berpisah meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, kawan, wal khilan, dan orang-orang yang dicintai. Maka selama kawan dan orang-orang yang dicintai dalam kesesatan dan kesesatan, dalam kejahatan dan kerusakan, dalam kesyirikan dan kekafiran, maka sesungguhnya al-khullah, rasa cinta, tidaklah bermanfaat, dan persahabatan tidaklah menolong pada hari di mana yang akan yauma ya'ti yaumun, pada hari di mana datanglah hari, di hari itu tidaklah manfaat harta, tidak pula anak, tidak pula cinta, tidak pula syafaat. Bahkan rasa cinta berubah menjadi permusuhan. Pada hari kiamat, rasa cinta akan berubah jadi permusuhan. Orang yang dicintai akan jadi musuh. Sebagaimana di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. As-sadaqah, persahabatan, ya. Ya, kalau setelah dal itu ada alif, itu persahabatan. Sodaqah itu persahabatan. Dan kalau tanpa alif, itu sedekah, infak sedekah. Sodaqotun, pendek, artinya sedekah. Maka persahabatan menjadi, ya, berubah menjadi laknat. Selama cinta dan persahabatan tadi tidak sesuai dengan perintah Allah. Walaisat, dan selama persahabatan tersebut tidak menjadi sarana untuk sampai menuju jalan Allah. Dalil bahasanya, sahabat itu akan jadi musuh, yang dicintai itu akan jadi musuh pada hari kiamat. Dalilnya di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhila, orang-orang yang saling mencintai, orang yang dicintai, orang yang dekat di hati pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sebagiannya adalah aduun li ba'din, dan li ba'din aduun, adalah musuh bagi yang lain illal muttaqin, kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Qarara, maka ha'ula'il fityah, maka anak-anak muda ini qarara menetapkan untuk meninggalkan kekafiran, meninggalkan keluarga, wadiyar dan kampung halaman, lari menyelamatkan agama, berlindung di satu gua, lalu tinggal di gua tersebut, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang keadaan mereka dalam kitabnya. Haitsu qal, di mana Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim, inilah anak-anak muda yang beriman dengan Rabb mereka, kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kemudian pemuda dan anak muda atau remaja yang luar biasa, yang lain adalah hulam ashabul ukhdud, adalah anak kecil yang ada dalam kisah Parit. Ini adalah seorang anak kecil yang Allah berikan kepadanya rustahu petunjuk. Fakar, maka dia berpikir dan memilih kebaikan. Wa'athara, dan lebih mengutamakan kebenaran daripada kebatilan. Lebih mengutamakan iman daripada sihir dan kekafiran. Dia korbankan dirinya di jalan Allah. Kemudian dalam dakwah menuju jalan Allah. Hadza, berikut ini hadisnya dan berikut ini kisahnya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena malakun, dulu ada seorang malikun, seorang raja, fi mangkana kebelakum, di umat sebelum kalian. Dan dia punya guru spiritual yang dia adalah seorang tukang sihir. Dan telah jamak ya, di dunia politik perselingkuhan politikus dan dukun ya. Itu satu hal yang jamak di dunia politik dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dari penguasa perselingkuhan penguasa dengan dukun dan tukang sihir, itu zaman masa silam, demikian keadaannya. Maka banyak penguasa itu menguatkan kekuasaannya dengan kekuatan-kekuatan magic dari perdukunan dan sihir. Maka supaya dia punya wibawa, ditakuti oleh rakyatnya, tidak berani memberontak, maka dengan dukungan tukang sihir, maka ya, dia kelihatan gagah, kelihatan perkasa, punya kelebihan ini dan itu. Falam, maka bura, maka tatkala tukang sihir ini telah tua, maka si tukang sihir berkata pada sang raja, aku telah tua, utus padaku seorang anak muda, akan aku ajari dia sihir. Ya, maka tukang sihir ini minta untuk dikirimi anak muda dan bukan orang tua. Ya, maka dia telah menyadari pentingnya belajar ya, di masa muda. Ya, dia tahu bahasanya itulah yang tepat ya, yang namanya mengkader itu anak muda, jangan anak tua ya. Ya, nomor, dan yang semangat untuk belajar, tekun belajar ya, yang potensial untuk diberi pelajaran adalah hulaman, anak muda. Maka sang raja mengirimkan pada si tukang sihir anak muda yang yu'alimu, yang akan diajari sihir. Fakana, maka anak muda ini di jalannya, idza salaka, jika dia menempuh jalan, di jalan terdapat seorang rahib. Dan seringkali dia duduk mampir di tempat majelisnya si rahib, mendengarkan perkataan rahib dan dia terkagum dengannya. Maka setiap kali dia mau datang ke rumahnya tukang sihir, melihat rahib kemudian duduk dulu. Sehingga dia datangnya telat. Maka dia datang pada tukang sihir karena telat, maka si kakek sihir ini memukulinya. Kenapa telat, tidak disiplin. Akhirnya anak muda ini mengadukan perlakuan tukang sihir kepada rahib. Maka sang rahib mengatakan, jika engkau khawatir dengan tukang sihir, maka katakanlah keluargaku menahanku sehingga aku telat berangkatnya. Jika engkau khawatir dengan teguran dari keluargamu, Maka katakanlah tukang sihir menahanku sehingga aku pulangnya telat. Fa bainama huwa kadzalik, maka pada saat si anak muda itu seperti ini, yaitu datang ke tukang sihir, mampir dulu ngaji di tempatnya si rahib, dari kemudian pulang dari tempatnya tukang sihir, mau pulang mampir lagi ini, sehingga kadang pulangnya telat. Nah, kalau khawatir mendapatkan hukuman, maka sampaikan pada keluargamu ini telat karena kelamaan di tempatnya tukang sihir. Tiba-tiba ata ala dapatin azima, si anak muda ini mendapati dan mendatangi ada hewan yang besar yang menahan banyak orang. Ada satu hewan besar, ya, duduk nyantai, boleh jadi gajah atau semisal itu, duduk nyantai, nutupi jalan, terjadilah kemacetan, orang tidak bisa lewat. Faqal, maka sang anak muda mengatakan, pada hari ini aku mengetahui, aku bisa mengetahui apakah tukang sihir yang lebih utama ataukah sang pendeta yang lebih utama. Maka anak muda ini mengambil batu lantas mengatakan, ya Allah, jika ajaran si tukang rahib itu lebih engkau sukai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah dan matikanlah hewan ini sehingga orang bisa lewat. Maka dia melempari hewan tadi dan berhasil membunuhnya, dan orang pun bisa lewat. Lalu anak ini mendatangi rahib dan menceritakan apa yang terjadi. Maka sang rahib mengatakan, wahai anakku, engkau hari ini lebih mulia daripada diriku sejak hari ini. Qad balagha min amrika ma'ara, sungguh telah sampailah keadaanmu sebagaimana aku lihat. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan. Maka jika engkau mendapatkan cobaan, jangan bocorkan namaku, jangan sebut namaku, jangan tunjukkan ya, namaku. Maka sejak saat itu, maka anak muda ini bisa yubirul akmaha, menyembuhkan orang yang buta. Siapa itu akmah? Catatan kaki. Walladhi wulida akma, yang lahir-lahir sudah dalam kondisi buta. Wal abras, dan orang yang belang. Dan mengobati manusia min sa'iril adwa, dari segala penyakit. Maka ada kawan duduknya sang raja mendengar ada anak muda semacam ini dan dia buta. Maka kawan duduk sang raja ini kemudian datang pada gulam dengan membawa hadiah yang banyak. Faqal, si jalis kawannya sang raja mengatakan kepada gulam, maha hunaka laka, semua hadiah yang ada di sini untukmu, ajma' semuanya, jika engkau bisa menyembuhkanku. Maka gulam mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, hanyalah Allah yang memberikan kesembuhan. Jika engkau mau beriman pada Allah, kudoakan kepada Allah, lantas Allah akan menyembuhkanmu. Maka dia pun beriman pada Allah dan Allah menyembuhkan. Maka orang ini kemudian datang kepada sang raja dan duduk kepadanya sebagaimana biasanya duduk. Sang raja bertanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu? Qal, maka Al-Jais mengatakan, Rabku. Maka sang raja mengatakan, apakah engkau punya Rab selainku? Di sini kita jumpai agama yang berkembang di negeri tersebut, yaitu mempertuhankan dan menyembah sang raja. Maka kawannya sang raja mengatakan, Rabku dan Rabmu adalah sama, itu Allah. Maka sang raja kemudian menangkap temannya sendiri atau tukang bisiknya, kemudian terus-menerus menyiksanya sampai menunjukkan dan menyebut nama si gulam. Ditatangkalah gulam. Faqala lahu al-malik, sang raja mengatakan, wahai anakku, maka sungguh sihirmu telah sampai derajat bisa menunjukkan orang yang buta dan orang yang belang, dan kau bisa melakukan ini dan itu. Maka gulam mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, hanyalah Allah yang memberikan kesembuhan. Maka sang raja menangkapnya lalu terus-menerus menyiksanya sampai menyebut nama si rahib. Maka ditatakanlah sang rahib dan disampaikan kepadanya kembalilah dari agamamu. Maka sang rahib menolak. Maka sang raja kemudian minta untuk diambilkan minsyar gergaji. Catatan kaki minsyar mahmus dengan pakai hamzah. Dan lihat banyak orang boleh juga ya, hamzahnya diganti dengan ya misyar. Nah, fawudia, maka diletakkanlah gergaji itu di pertengahan kepalanya. Lalu dibelahlah kepala tersebut. Fasyakahu, lalu sang raja membelahnya. Fahatta waqa'a syikahu, sampai jatuhlah dua bagian badannya. Maka digergaji dalam posisi berdiri, bayangkan. Digergaji dalam posisi berdiri sampai akhirnya ada belahan kanan dan kiri, ini jatuh, ini jatuh. Lalu didatangkanlah teman duduk sang raja, tukang pembisik atau penasihat sang raja, disampaikan kepadanya, murtadlah, kembali engkau dari agamamu. Maka dia menolak, maka diletakkan gergaji di atas, tepat di atas, di tengah-tengah kepalanya, lalu dibelah sampai jatuhlah dua sisinya. Lalu didatangkanlah sang anak kecil, lalu sampaikan kepadanya, kembalilah engkau dari agamamu. Maka dia menolak, maka sang raja menyerahkannya kepada sekelompok dari kawan-kawannya, yaitu tentaranya. Sang raja mengatakan, pergi bawalah anak ini ke gunung ini atau itu, naik bawa dia ke atas gunung. Jika kalian telah sampai pada dzirwatahu, dzirwatul jibal, catatan kaki a'lahu, bagian yang paling atas. Cara bacanya, dzalnya di dhammah wal kasrah, dan boleh juga di kasrah, boleh dzirwah, boleh dzurwah. Jika dia mau kembali dari agamanya, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, lemparkan dia ke jurang. Maka mereka pergi membawa hulam, lalu dibawa naik ke gunung. Hulam berdoa, yang ini bisa ditiru, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, ya, beresilah mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki, sehingga selamatlah diriku. Farajafa bim al-jabalu, maka gunung terjadi gempa. Rajafa, catatan kaki, artinya itaraba, goyang, wataharqa, dan bergerak dengan gerak yang keras. Akhirnya semua mereka jatuh ke jurang. Adapun anak ini selamat. Akhirnya dia berjalan kembali ke istana sang raja dan berkata sang raja kepadanya, apa yang dilakukan oleh anak buahku? Maka sang hulam mengatakan, Allah telah menyelamatkanku dari mereka. Akhirnya sang raja menyerahkan hulam ini pada sekelompok kawannya, itu tentaranya, dan mengatakan, pergilah bawa anak ini, bawa dia di kurkurin, kurkur, catatan kaki, maknanya safinah sagira, perahu kecil. Ada yang berpendapat dia adalah perahu besar. Al-Qadhi memilih yang dimaksudkan adalah perahu kecil. Ba'tahi kagayati, setelah beliau menceritakan perselisihan yang banyak dalam masalah ini. Dan bawalah anak kecil ini sampai di tengah-tengah lautan. Jika dia mau murtad dari agamanya, itu yang diharapkan. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para tentara ini pergi membawa hulam. Dan al-hulam berdoa, ya Allah, bereskanlah mereka dengan cara apapun yang kau kehendaki. Maka terbaliklah bihim as-safinah, perak kapal itu. Ingkafaat, artinya di catatan kaki, ingkolabah, berbalik. Maka semua mereka tenggelam. Adapun hulam itu malah datang berjalan menuju sang raja. Kembali ke istana. Maka raja, sang raja berkata kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawanmu? Qal, maka hulam mengatakan, Allah telah menyelamatkanku dari mereka. Lantas hulam ini berkata kepada lil malik, kepada anak, kepada sang raja, inakalasta biqatili, engkau tidaklah bisa membunuhku sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Sang raja bertanya, apa itu? Qal, gulam mengatakan, engkau kumpulkan manusia fi sa'idin di tanah lapang. Sa'id di catatan kaki, as-sa'id huna artinya al-ardu al-barizah. Satu tanah al-barizah yang nampak di sana semua orang yang ada di situ. Karena tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Wataslubuni, kemudian saliplah aku. Alajis'in, pakai pelepah. Kemudian ambillah sahman anak panah, namun harus dari kinanati wadah panahku. Dan letakkanlah anak panah fika bidil kaos di tengah-tengah al-kaos busur. Kabit itu artinya makbot, tempat genggaman tangan ketika anda memanah. Kemudian katakanlah, demi Allah, Rabnya hulam ini. Kemudian panahlah aku. Jika engkau melakukan hal itu, engkau bisa membunuhku. Maka sang raja mengumpulkan rakyatnya, semua rakyatnya di dalam satu tanah lapang itu alun-alun. Kemudian dia salib anak itu pakai pelepah kurma. Kemudian dia ambil anak panah dari wadah panah si anak kecil. Kemudian dia letakkan anak panah itu pas di tengah-tengahnya busur. Kemudian dia mengatakan, dengan nama Allah, Rabnya anak ini. Itu didengar oleh semua rakyatnya. Dan ingat, bahasanya sang raja ini ingin membunuh sang anak dalam rangka untuk menjaga ideologi rakyatnya. Nah, ini karena anak ini dianggap meracuni ideologi negara. Keyakinan dan akidah negara. Maka dia ingin dihabisi. Dan karena dia semangat terlalu menggebu-gebu untuk menghabisi, bagaimanakah mencegah agama si anak ini? Karena ini bisa merongrong ideologi negara. Nah, semangatnya demikian menggebu-gebu, malah dia melakukan tindakan yang kontraproduktif. Melakukan tindakan yang menyebabkan rakyat itu sadar rusaknya ideologi negara, sehingga ideologi negara yang ditanamkan oleh sang raja itu seharusnya ditinggalkan. Karena dia mengumumkan di tengah, didengar oleh seluruh rakyatnya, dengan nama Allah, Rabnya anak ini. Maka dia tidak mengatakan dengan namaku, namun dengan nama Allah. Famaromahu, kemudian sang raja memanahnya, lalu anak panah itu mengenai pelipis si anak kecil. Maka al-hulam tadi meletakkan tangannya pada pelipisnya pas di tempat sasaran anak panah, famata, lalu dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Terjadilah apa yang tidak diharapkan oleh sang raja. Dia melakukan hal ini, membunuh, menghabisi hulam ini, tujuannya agar tidak terjadi ini. Berimannya seluruh rakyatnya dengan dakwahnya dan ajakan si anak kecil. Dia ingin menghabisi anak kecil, tujuannya itu. Malah setelah dia menghabisi anak kecil, terjadilah apa yang sangat tidak dia harapkan. Faqala an-nasu, maka seluruh manusia yang hadir dan itu seluruh rakyatnya mengatakan, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhannya anak itu. Kami beriman dengan anaknya, dengan Tuhannya anak itu. Kami beriman dengan Tuhannya anak itu. Maka utiya al-maliku, maka dikatakanlah sang raja dan disampaikan kepadanya. Maka ada penasihat sang raja yang datang kepadanya. Maka didatangkanlah penasihat kepada sang raja. Lalu sang penasihat mengatakan, apa tidak engkau tahu, makunta tahdhar, apa yang engkau khawatirkan dan apa engkau yang engkau takutkan? Rusaknya ideologi negara. Itu yang engkau khawatirkan gara-gara dakwah si anak kecil. Maka wallahi nazala bika hadaruka, sungguh telah terjadi padamu apa yang kau khawatirkan. Ini rusaknya ideologi negara. Catatan kaki, Ai makunta tahdhar wa takhafu, telah terjadi apa yang engkau waspadai dan engkau takutkan. Seluruh rakyatmu beriman. Akhirnya dia semakin kalang kabut. Akhirnya dia menjadi penguasa yang menghabisi rakyatnya sendiri. Maka dia diperintahkan dibuatlah al-ukhdud, parit-parit. Ukhdud, catatan kaki, asyakul azim, belahan yang demikian besar di tanah, jamaknya akhadid, ya, parit. Yang parit ini dibuat fi afahi sikak, di mulut-mulut gang. Mulut-mulut gang. Kalau mau masuk gang, itu sudah ada mulut gangnya. Yaitu abwaabat turuq, pintu-pintu jalan. Fakhudat, maka dibuatlah parit di dekat pintu-pintu jalan. Kemudian dinyalakanlah api. Waqal, lantas sang raja mengatakan, siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka fahmuhu fiha, fahmuhu, catatan kaki, demikian dalam mayoritas naskah yang ada, fahmu bihamzati qata' ba'da ha'un sakina. Namun wa naqala al-qadi, al-qadi menukil kesepakatan berbagai macam teks atau naskah Sahih Muslim atau al-hadha demikian, dan sebagian naskah di negeri kami yang tertulis adalah fa'aqhimuhu, pakai qaf. Wahadha zahirun, dan inilah yang lebih jelas. Karena aqhimu artinya utruhu, lemparkan dia fiha dalam api karhan dengan cara paksa. Adapun kalau pakai riwayat yang pertama, yaitu ahmuhu, artinya lemparkan ke dalamnya. Diambil dari kata-kata uhmiyatul hadidatu wa ghairuha, ya, hadidah, barang yang terbuat dari besi itu dibakar atau dilempar atau yang lain. Maknanya adalah uhmiyat, artinya adkhal taha an-nar, anda masukkan ke dalam api supaya menyala. Ya, maka lemparkanlah ke dalam parit-parit itu. Atau dikatakan kepadanya iktahim, masuklah atau ya, masuklah ke dalam api. Maka apa yang terjadi, fa'alu, semua rakyatnya milih melakukan hal itu. Ya. Ya, kenapa memilih melakukan hal ini? Karena dalam syariat umat terdahulu, kafir dengan cara dipaksa itu tetap murtad. Lain hanya dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang boleh secara lahiriah mengucapkan dan melakukan perbuatan kekafiran kalau dipaksa dengan paksaan yang serius mengancam keselamatan nyawa. Dan kalau dalam syariat umat terdahulu, di dalam syariat Bani Israel, siapa yang murtad karena dipaksa, dia murtad. Maka pilihan yang ada adalah mempertahankan iman ataukah murtad. Sabar mempertahankan iman ataukah murtad. Tidak ada pilihan yang ketiga. Di sini kita jumpai kemudahan dan keistimewaan dan kemuliaan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai datanglah seorang perempuan bersamanya bayinya. Fataqa asad, taqa asad, catatan tawaqofat. Dia ini bahasa Jawanya mangu-mangu gitu. Mangu-mangu itu ya, ya mau apa? Tawakuf, yaitu tidak berani melangkah, tidak tadi berbuat. Lazimat maudi'aha, dia cuma menetapi tempatnya, tidak geser-geser dari tempatnya. Kenapa? Karena dia tidak suka dan benci, tidak mau masuk ke dalam api. Fataqa saat, maka dia bimbang untuk taqa'afiyah, menjatuhkan diri ke dalam api. Faqala lahal hulam, maka anaknya yang masih netek itu malah mengatakan kepadanya, memberikan nasihat kepada ibunya. Ini. Ya ummah, wa ibuku, bersabarlah, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya. Maka kita jumpai di sini ada hulam yang luar biasa. Dia rela berkorban, mengorbankan nyawanya untuk terwujudnya maslahat yang demikian besar. Dan hadis ini jadikan dalil oleh sebagian orang untuk membolehkan aksi bunuh diri. Ya, sebagaimana hulam ini, dia memberitahukan kepada sang raja cara supaya dia bisa mati. Nah, ini dianggap aksi, dinilai sebagai aksi bunuh diri. Dan saya menurut Thaymin rahimallahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, apakah bisa jadi dalil aksi-aksi bunuh diri, maka beliau katakan bahasanya berdalil dengan hadis ini bisa pas dengan catatan terwujudnya maslahat yang besar dengan hal itu. Terwujudnya maslahat yang besar dengan hal itu. Adapun orang melakukan aksi, aksi bunuh diri di kawanan orang-orang Yahudi, kemudian dengan aksinya matilah 5 atau 10 orang Yahudi, setelah itu Yahudi emosi, marah, dan memburbardir satu kampung, sehingga 200 kaum muslimin mati semua. Maka kemudian dikiaskan pakai kisah hulam ini, maka ini kias yang enggak nyambung. Maka ini menyamakan, penyamaan yang tidak sambung. Namun dengan aksi tersebut, kemudian separuh Israel luluh lantak, ini agak nyambung. Namun kalau cuma bisa bunuh 5 atau 10 orang, setelah itu dibalas dengan satu kampung Palestina hancur lebur tidak karuan, maka ini menyamakan dengan kisah hulam adalah menyamakan yang enggak nyambung. Maka perlu diketahui bahasanya Syaikh Mutsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini, di antara yang berpendapat boleh aksi bunuh diri namun dengan syarat. Tidak kemudian boleh secara mutlak, namun dengan syarat. Syaratnya adalah terwujudnya maslahat besar untuk kepentingan umat. Maslahat besar untuk kepentingan umat sebagaimana kisah hulam, karena katanya berdalil dengan hulam. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.